saja aku yang telah milih orang lain. Walau jujur hatiku masih menyimpan rasa cinta yang bergelora, namun telah ada yang punya. Jika ini yang terbaik untuk cinta kita, karena sucinya cinta, tak harus saja aku yang telah milih orang lain. Walau jujur hatiku masih menyimpan rasa cinta.